Hei, little. Masalah. Apa mas bro? Bimbang. Bimbangi siapa? Elvi Sukesi apa Roma? Ake lo yo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awas, masalah. Hei, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah. Coba rek torek ada jawab salamku. Iya. Piye kabare arek Petraka. Api-api wae yo. Iya. Langsung aja bro yo. Temangnya si kedua bro yo. Yuk monggo nyoba lapa. Terima kasih. terima kasih Petrako Ramayana. Terima kasih, cukup dua tebang dari aku.